kemudian kitab dengan segala teorinya, plus bagaimana cara menghafal Al-Quran, dan terakhir telah kita bahas beriman pada Rasul. Sekarang kita masuk pada bagian dua terakhir, yaitu beriman pada hari akhir serta qada dan qadar. Ya. Saya mohon fokus sebaik-baiknya karena ini menjadi bagian akhir dari bahasan kita tentang materi ini, plus mungkin pertemuan terakhir kita. Ya. Jadi ini kita terakhir bertemu, dan mungkin di akhir saya harus minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, karena tahun ini kajian kita berakhir. Kita ketemu lagi tahun depan kan dalam suasana yang berbeda. Betul kan ya? Baik, kita teruskan dulu. Nanti saya simpulkan di akhirnya. Materi hari ini beriman pada hari akhir. Baik, kita turunkan dalil-dalilnya dulu. Setelah itu hadis-hadis nabinya, baru kemudian kita uraikan sesuai dengan paparan ulama-ulama kita. Saya ingin berikan batas dulu ya. Tolong pahami betul ini dengan dalam, bahwa yang diinginkan oleh Al-Quran saat kita belajar itu bukan hafal, tapi paham. Ingat ya, bukan hafal tapi paham. Yang dengan pemahaman itu menjadikan prakteknya jadi lebih mudah. Dan ketika dipersoalkan, kita bisa menjawab dengan argumentasi ilmiah. Jelas ya? Itu ada aturannya di Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid-din. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang semua, mesti ada segelintir yang belajar. Kalimat belajarnya menggunakan kata paham, fikih. Bukan hafal. Tidak disukai hafal, tapi tidak mengerti yang dihafalkan. Jelas ya? Jadi karena itu, mohon terapkan, praktekkan ini dalam kehidupan kita, termasuk ditekankan oleh Nabi. Di Al-Bukhari nomor hadis 71, bahasanya fikih. Ya, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, akan dipahamkan tentang agamanya, bukan hafal. Jadi kalau Anda ikut taklim, tapi tidak membuat Anda mengerti tentang tuntunan agama, itu taklim belum baik. Jelas di sini? Nah, karena itu pesan saya pertama, dari setiap materi yang disampaikan, saya menginginkan kita pahami itu. Jangan tinggalkan rumah Allah ini sebelum paham apa yang saya sampaikan. Tidak paham, kita diskusikan. Belum paham juga, tinggal di sini walaupun saya sudah pamit itu kan. Baik, coba cerna dengan baik. Yang kedua, prinsip ini dulu orang tua kita tanamkan, tapi anak-anak sekarang cenderung lebih banyak menghafal. Silakan praktekkan. Rukun iman itu konsepnya untuk dipahami, bukan dihafalkan. Kalau cuma menghafal, jangankan muslim, non-muslim pun paham. Maaf, hafal. Silakan cek, rukun iman ada berapa? 6, kan? Jangankan orang dewasa, anak kecil bisa hafal. Tapi apakah mengerti dengan yang 6 ini? Itu yang kita harus jawabkan. Saya sudah jelaskan keempatnya yang terdahulu, sekarang kita teruskan bagian kelima. Beriman kepada hari akhir, memahami konsep hari akhir. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya izin tuliskan. Satu, Quran surah kedua ayat 8, posisi paling kanan di pertengahan, agak ke atas. Kedua, Quran surah 75 ayat 1 sampai 15. Kemudian kita ambil tiga, Quran surah 31 ayat 34. Ini yang sering ditanyakan tentang fenomena hari kiamat. Hadisnya saya tuliskan yang inti aja ya. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari. Mar hadis 5278. Kalau punya kitabnya jilid yang kelima halaman 202. Kemudian bisa ambil hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini. Nomor hadis 5245. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau yang ini dari Hudzaifah al-Yamani. 3. Kita ambil hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang suka dibagi pada 5 fase itu, ya, fase kenabian, fase khilafah, fase raja-raja yang zalim, fase setelah itu mulkan jababirah, kemudian di akhir masa nubuwah. Ya, itu ada di Musnad Ahmad. Musnad kedua, nomor hadis 273. Kita cukupkan dengan ini dulu dan kita buka dengan hadis Muslim dulu, nomor hadis yang ke-8. Hadis Muslim, hadis ke-8. Kita buka dengan ini. Baru kita turunkan bahasanya. Baik. Dari mana tahu ya pembahasan kelima tentang rukun iman yang menguatkan tauhid kita kepada Allah adalah pembahasan tentang hari akhir. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak punya Sahih Muslim, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor kedua, posisi paling kanan sebelah atas, disebut juga dengan hadis Jibril. Saya bacakan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idtala 'alaina rajulun syadidu bayad al-thiyab, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan pakaian yang putih bersih, syadidu sawad al-sya'r, rambutnya hitam tersisir rapi, la yura 'alaihi atharu as-safari, tidak nampak pada dirinya bekas lelah. Ya, maksudnya orang ini fokus ingin belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang ini duduk menghadap di dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan mendekatkan lutut ketemu lutut, wa wada'a kaffayhi ala sakhidayhi, kemudian meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala lan tasya, langsung bertanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang adab cara untuk belajar dengan baik, ya, ada persiapan, ambil saf terdepan dan fokus dalam belajar. Tiba-tiba orang ini bertanya, "Mal Islam? Apa itu Islam?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kada kada kada, Islam begini, begini, begini," untuk mempercepat. Qala sadaqta, dia jawab itu benar. Ya, fa'ajibna yas'aluhu fa yusaddiqu. Kami kaget, kata Umar. Beliau bertanya tapi mengiyakan seperti menguji Nabi. Thumma, kemudian orang ini bertanya lagi. Qala, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman, terangkan kepadaku tentang dasar-dasar iman, tauhid." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-imanu, iman itu adalah antu'mina billahi, engkau yakin tentang Allah, pelajari itu, wa malaikati, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya yang kelima, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Baik, dari hadis ini memberikan gambaran kepada kita posisi kelima dalam pelajaran ilmu tauhid, dasar-dasarnya belajar tentang hari akhir. Nanti saya turunkan. Plus, baru yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau belajar tentang qadar, baik itu yang dipandang menyenangkan ataupun kau pandang tidak menyenangkan. Jelas ini? Baik. Dari bahasan ini kita punya gambaran bahwa pelajaran kelima dalilnya tentang hari akhir. Jadi kalau ditanya kenapa belajar tentang ini, turunkan hadisnya. Ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis disebutkan hari akhir. Beriman pada hari akhir. Tapi di dalam Quran, istilah hari akhir ini ternyata diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Kita contohkan. Satu, hari akhir kita temukan di Quran surah kedua ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi satu, hari akhir. Al yaumil akhir. Yaum hari akhir. Baik. Kedua, kadang diungkapkan dengan kiamat. Ya, pernah dengar hari kiamat? Lalu disebutkan hari akhir sinonimnya hari kiamat. Bahkan suratnya ada, surah ke-75. Ayat pertamanya, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Ya, dua, hari kiamat, yaumul qiyamah. Kiamat. Tiga, kadang diungkapkan juga, fokus, ya, menunjuk pada waktunya, sah. Ini yang sering didiskusikan, sah, ya, waktunya. Quran surah ke-31 ayat 34, di akhir. Inna Allah indahu ilmus sah. Ya, sah. So, bahkan disebut juga kadang dengan Yaumuddin. Quran surah pertama Al-Fatihah ayat keempat, Malik Yaumuddin. Okay. Yaumuddin. Saya turunkan empat saja dulu untuk memudahkan bahasa. Yaumuddin. Sekarang perhatikan, kita akan bahas istilah-istilah ini. Apa maksud dari istilah ini dan kaitan kita menyikapi istilah yang dimaksudkan. Jadi jangan menghafalkan tapi pahami maksudnya. Baik, mari kita lihat. Pertama, bila Anda menemukan kalimat-kalimat ini dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ini menunjukkan pada makna yang sama. Satu makna, satu arti ya. Secara singkat, akhir dari kehidupan dunia. Jelas ya? Akhir dari kehidupan dunia. Tapi menariknya, akhir kehidupan dunia itu kemudian diistilahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan berbeda. Satu, kita temukan misal al-yaumul akhir. Kalau Anda temukan kalimat seperti ini, hari akhir, ketika ditampilkan dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan dalam hadis, maka informasi yang ingin ditegaskan pada kalimat ini adalah memberikan harapan pada hasil ibadah yang telah kita kerjakan. Saya bilang, okay. Harapan, ini makna pertama ini. Menunjukkan harapan pada hasil ibadah yang telah dikerjakan. Misal begini, kita sholat, halo, ya sholat itu kan, baik. Yang lain kan ada yang tidak sholat ya. Lantas orang bertanya, kamu kenapa sholat? Itu juga pintar gak sholat? Dia kaya gak sholat? Kita bisa jawab, saya sholat bukan untuk yang sekarang, tapi nanti untuk di hari yang lain. Ada hasil dari sholat saya yang bisa saya dapatkan bukan hari ini saja, tapi hari yang akan datang nanti. Jelas? Sholat memang bukan syarat menjadikan saya pintar. Sholat itu memberikan keberkahan pada kepintaran saya. Sholat bukan syarat kaya. Kaya itu bekerja dengan serius. Tapi sholat memberikan keberkahan pada harta yang saya dapatkan dari hasil kerja itu. Jelas ya? Di fungsi sholat bukan menjadikan Anda kaya, tapi menjadikan harta Anda berkah. Bukan menjadikan Anda pintar. Ada anak bertanya sekarang, Mama kenapa saya sholat? Toh teman saya juga gak sholat pintar. Sampaikan, fungsi sholat bukan menjadikan kamu pintar, tapi memberikan keberkahan pada kepintaran kamu. Jelas ya? Baik, Mama apa itu berkah? Besok ya kita jawab. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan, tapi poin intinya bukan untuk sekarang, untuk nanti. Kalau gak ada hari akhir, maka apa bedanya kita dengan non-muslim? Kecewa kita. Ya, kalau tidak disebutkan oleh Allah ada hari akhir, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Apa yang kita hasilkan? Karena itu kata Allah, kamu jangan merasa kecil dengan ibadah yang kamu kerjakan. Nanti di hari berbeda, hari akhir bukan hari dunia. Saat dunia berakhir, muncul hari baru, di situ kamu akan lihat apa yang telah kamu hasilkan selama ini. فَمَنْ يَعْمَلْ تِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَعْمَلْ. Jelas ya? Jadi kalau disebutkan kata yaumul akhir, itu adalah motivasi pada kita bahwa dunia itu tidak akan pernah selamanya hadir bersama kita. Kamu besok itu akan tiba ke masa yang baru. Kamu mesti punya siap-siap, harus punya bekal. Jelas ya? Maka kalau Anda baca di Quran kalimat hari akhir, itu artinya kita mesti yakin bahwa ibadah kita gak akan sia-sia. Dan yakinkan pada diri kehidupan ini gak akan lama gitu. Pasti berakhir. Anda kalau terlalu lama memburu dunia, maaf ya, kalau bukan Anda yang meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang akan meninggalkan Anda dan gak akan dibawa. Silahkan kerja itu sehebat-hebatnya, berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Begitu Anda kumpulkan, apa Anda kira akan dibawa sampai meninggal? Tidak. Saya sering katakan, handphone sebagus-bagusnya yang Anda kumpulkan sekarang, silahkan koleksi. Begitu meninggal, gak akan dibawa. Jangankan ke akhirat, ke alam kuburannya, enggak. Silahkan Anda boleh bawa ke tanah suci, begitu tiba di tanah kusir, disimpan di luar. Gak ikut. Saya belum pernah lihat ada orang meninggal di bawah handphonenya. Dia kasih wasiat, Mama kalau Papa meninggal tolong ya, serahkan handphone ini, handphone dari kecil Papa bawa. Kalau Mama kangen bis call aja, gak bisa. Tetap selesai gitu. Ya. Makanya coba hati-hati, tidak setiap yang kita bisa raih itu bisa dibawa pulang. Kalau ingin bawa pulang, cari jadikan bagian dari pahala supaya di hari akhir ada bekalnya. Bismillah, terima. Bikin status yang bagus-bagus. Hari ini waktu sholat di tanah kusir sekian, sekian, sekian, sekian. Hadis Nabi begini. Jangan bikin sesuatu yang gak jelas, gak ada manfaatnya. Dunia juga cuma sementara. Sekarang heboh, besok enggak. Kan suka kagetan, cepat kagum, gampang kaget. Cepat kaget, gampang kagum. Begitu tuh. Muncul bis, datang, telolet, telolet, telolet, bikin status, amin. Gak ada manfaatnya. Ya. Mau taklim susah, bis dikejar-kejar gitu kan. Apa harus dikasih telolet dulu dari masjid supaya datang gitu kan. Sesuatu yang agak aneh rupanya. Tapi itulah kehidupan manusia itu begitu. Dulu kan viral A, habis muncul yang lain. Seperti musim lah. Ya, musim rambutan muncul rambutan, habis rambutan muncul mangga kan. Itu dunia. Nah, makanya cari bekal untuk hari akhir karena semua akan berakhir. Selesai. Jelas ya? Jadi begitu menemukan kalimat itu mesti yakin. Karena itu ketika ditemukan kalimat akhir, ditambah sifatnya dengan tak akhirah. Untuk menghadirkan kekuatan sifat dalam diri dan harus yakin dalam mengatakannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat keempat, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mesti yakin kita. Yakin bahwa suatu saat pasti saya pulang. Yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Yakin bahwa suatu saat saya akan dihisab. Yakin bahwa kalau enggak punya bekal, sengsara saya nanti. Jelas? Baik. Kedua, yaumul qiyamah. Anda bertanya, bagaimana proses hari akhir itu? Ya, seringkali begitu, kan manusia itu kalau disebutkan sesuatu selalu ingin memperjelas. Ya, sifatnya begitu. Penjelasan itu disebut bayan. Fitrah manusia dalam dirinya selalu memiliki bayan. Quran surah 55. Ya, ayat ketiga. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ayat empatnya 'allamahul bayan. Jadi ada potensi selalu ingin minta penjelasan. Kalau belum jelas, selalu ditanyakan. Termasuk dalam taklim kan, sedang mengajarkan, maaf Ustaz, ini belum jelas. Baik begini, begini, begini, jelas? Belum. Terangin lagi gitu kan, sampai dia mengerti dengan apa yang sudah disampaikan. Termasuk ketika turun ayat, ayo jangan banyak difikirkan, siapkan bekal, semua akan berakhir, semua akan berakhir, kita akan kembali pada Allah. Orang tanya, bagaimana dunia itu berakhir? Seperti apa keadaannya nanti? Maka kemudian dilukiskan dengan kalimat istilah di Quran yang memberikan gambaran-gambaran dahsyat terjadi pada saat itu. Istilahnya disebut dengan yaumul qiyamah. Saat mulai manusia dibangkitkan. Qiyam itu bangkit dari sesuatu yang sudah tidak ada beraktivitas. Maksudnya sudah meninggal, semua tidak beraktivitas, dibangkitkan lagi. Nah, kalau Anda menemukan kalimat kiamat di Quran, itu seringkali menghadirkan suasana kedahsyatannya. Untuk memberikan penegasan kepada diri kita supaya tidak main-main dengan situasinya, mengumpulkan bekal serius untuk bisa menghindari dahsyat situasinya. Saya beri contoh misalnya. Langsung saja Quran surah 75 itu kan ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu. Ayat kelimanya orang bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, orang mulai bertanya, kapan kiamat itu, seperti apa? Ya. Baik, yang ditanya tentang kiamatnya, kejadiannya, bukan waktunya. Makanya ketika bertanya tentang kejadian dahsyatnya, jawabannya pun tentang dahsyatnya, bukan waktunya. Silakan lihat ayat 6-nya itu. Fa idza bariqal basar. Ya. Ketika itu semua mata akan ketakutan. Ya. Maaf ya. Pandangan takut semua. Bariqa itu ketakutan yang dahsyat itu. Ya, itu pada puncaknya. Jadi ada ketakutan yang sifatnya khauf biasa. Khauf itu ketakutan yang mengkhawatirkan dan dikdum tidak karuan. Tapi kadang-kadang masih bisa diatasi khauf. Kalau lihat cuaca mendung gitu kan? Udah mulai gelap, ada perasaan takut? Khawatir kan? Khawatir hujan, khawatir banjir, lu mendung. Banjir nih hujan. Paling ustadznya enggak datang mungkin ya gitu. Padahal ustadznya udah tiba duluan gitu kan? Itu khauf namanya. Khauf ya. Di jalan, lihat polisi berseragam, dagdikduk tidak karuan kan? Itu khauf namanya. Padahal belum tentu juga begitu deh. Itu khauf. Yang kedua khasyah. Khasyah. Ya. Khasyah itu rasa takut yang dalam yang melahirkan ketundukan, kepatuhan. Ya, rasa takut yang dalam yang melahirkan ketundukan, kepatuhan. Kalau khauf tadi misal di Quran surah kedua ayat 155, kalau khasyah di Quran surah ke 35 Fatir ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian,

Kami ciptakan kehidupan dengan kematian itu. Coba cek. Apa lawan hidup? Mati. Yang paling menarik, saya mau tanya begini. Kalau lihat ayat tadi, "Allazi khalaqal mauta wal hayata," ya Allah, Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya. Umumnya manusia itu hidup dulu baru mati, meninggal, atau meninggal dulu mati baru hidup? Lihat ayatnya. Mati dulu baru. Masya Allah, kemarin meninggal, sekarang pada hidup. Terus bingung saya. Ya, pasti hidup dulu baru meninggal. Hidup dulu baru meninggal. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini kok dibalik? Meninggal dulu baru hidup. Nah, ini cara membacanya harus dengan ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ilmu sastra tingkat tinggi dalam bahasa Arab, itu ada kaidah namanya at-taqdim wa at-ta'khir, sesuatu yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada sesuatu yang berurutan tiba-tiba diawalkan takdim, itu tandanya untuk menegaskan satu hal tertentu yang kadang-kadang disepelekan. Kalau ada yang diawal dan diakhirkan, itu untuk menandakan orang-orang suka larut di dalamnya sehingga ingin mengharapkan lebih lama hadir padanya. Kenapa kalimat hayat kehidupan itu diakhirkan? Untuk menunjukkan kesan bahwa pada umumnya manusia itu ingin lama hidupnya. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Itu diakhirkan rupanya. Mau diakhir aja. Mau meninggal 5 menit lagi? Oh tidak gitu ya. Pasti pada umumnya selalu begitu. Pernah ada yang saya tanya, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Gak ada jaminan. Tidak ada, tapi Anda menduga bahwa harap-harap ingin hidup untuk selamanya didahulukan maut. Kata Allah, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Karena itu, kalau urusan kematian itu kiamat kecil saja, diminta dipersiapkan apalagi kiamat yang besarnya. Jadi jangan pernah kita menyibukkan diri untuk membahas sesuatu yang sesungguhnya esensinya bukan itu gitu. Esensinya lebih daripada itu untuk meminta kita menyiapkan diri. Jelas macam ini? Karena itu ditempatkan urutan kelima untuk mengurutkan seperti ini. Lihat urutannya. Masih ingat iman pertama kepada siapa? Allah. Tidak cukup dihafal tapi dipelajari. Allah. Baik. Kedua, untuk mengetahui tentang Allah dengan segala nikmatnya, Allah kemudian turunkan sebagai nikmatnya melalui makhluk yang bisa kita berinteraksi dengannya dalam kebaikan-kebaikan, kan? Ya, ciptakan malaikat untuk memudahkan kehidupan kita. Ya, ada yang tugaskan memberikan rezeki sampai dengan mencabut nyawa dan sebagainya. Dari mana tahunya tentang nikmat Allah dengan segala sifatnya, nikmat ketuhanannya, uluhiyah, ya, perawatannya, rububiyah, cara memintanya asma wa sifat dengan segala turunannya malaikat yang memberikannya, semua ditemukan dalam kitab Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Gak bisa sendiri, mesti lewat Rasul. Rasul. Makanya kalau ingin belajar isi Quran, mesti lihat petunjuk Rasul, Nabi. Seperti dulu pernah kita jelaskan, ada sahabat sholat di samping Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Sholat di samping Nabi, di masjid Nabi, perintah sholat ada di Quran. Cuman gak belajar bagaimana Nabi menuntun sholat. Kata Nabi, ulangi, "Shalli fa innaka lam tusalli," silahkan Anda sholat karena Anda belum sholat. Jelas ya? Maka kalau kita ingin ikuti petunjuk Al-Quran, seperti apa kehidupan kita, maka ikuti Rasulullah menuntun kita. Jelas? Tapi hati-hati, dalam hal Anda mengerjakan kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tuntunan Nabi ini, maka seperti Rasul tuntun kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu dibatasi oleh waktu kiamat. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil adalah wafatnya kita, yang besar berakhirnya dunia. Seakan-akan ingin mengatakan, cepat berlomba mencari bekal ibadah sesuai dengan urutan ketentuan ini sebelum datang masa kita habis untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Dan semua itu diatur lewat ketetapan Allah yang disebut dengan qadar. Di sini kita akan berhenti pada bagian terakhir. Jadi saya kira mudah-mudahan pas penjelasan saya sampai dengan 15 menit ke depan, kita punya waktu diskusi untuk 15 menit selanjutnya dan kita bisa akhiri dengan tuntas menyampaikan kajian tauhid kita sampai dengan hari ini. Baik, kita masuk pada bagian terakhir. Masih boleh? Halo? Masih, baik. Tahan sebentar Pak pertanyaannya di akhir ya. Maksud saya supaya enggak saya jawab dulu, waktunya habis saya pulang gitu dan Bapak tanggung jawab meneruskan kajian selanjutnya. Baik ya. Tahan ya, tahan sebentar. Tahan, semoga Allah berikan paham. Terakhir, wa tu'mina bil qadar. Dan Anda yakin dengan qadar Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik pada hal yang anggap menyenangkan atau hal yang Anda duga tidak menyenangkan.

falamma sallama yaminan wa syamalan, salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan pada orang ini, salli fa innaka lam tusalli, tolong anda salat lagi karena anda belum salat. Fa'ala salata thalath marrat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada orang ini seperti kalimat semula, salatlah anda, tolong salat lagi karena anda belum salat, salli fa innaka lam tusalli. Dia berkata, ya Rasulullah, ma ahsinu ghaira, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alim ini, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salat yang sempurna, asbiqul wudu, sempurnakan wudu begini. Famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Fakabbir dan bertakbir sampai dengan salamnya. Ke kanan salam, ditunjukkan ke kirinya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan, disampaikan bahwa salam ke kanan itu sebagai bagian dari rukun salat, karena rukun sifatnya wajib. Jelas ya? Jadi kalau anda salat misalnya tidak salam langsung pergi begitu saja, ya tidak assalamualaikum, maka salat itu dipandang batal, mesti diulang karena meninggalkan yang wajib. Jelas ya? Wajib itu maka dimulai dengan yang pertama. Tahu dari mana hadisnya? Teruskan hadisnya. Ya, bahwa miftahu shalah at-tuhur. Salat itu diawali dengan wudu, terjemah tafsir yang tadi. Hati-hati. Wa tahrimuha at-takbir. Kemudian dia dimulai dengan takbir untuk diharamkan melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah takbir, ya itu tidak boleh mengerjakan yang terkait dengan yang tidak terkait dengan sholat. Tepikan. Ya. Makanya disebut takbiratul ihram. Kalau sudah takbir, dilarang mengerjakan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kemudian, nah ini yang terakhir. Wa taslimu wa taslim. Ya, sedangkan penutupnya adalah salam. Jadi kalau sudah ditutup dengan salam, Nabi tidak menyebutkan salam kanan dan kiri, salam saja. Ya, kalimat pertama taslim ini menunjukkan pada bagian yang kanan yang pertama. Jadi sifatnya masih masuk rukun. Sedangkan yang kedua itu sunnah sifatnya. Apa bedanya rukun dengan sunnah, wajib dengan sunnah? Kalau wajib pasti dikerjakan, kalau ditinggalkan batal sholatnya. Tapi kalau yang ke kiri itu sunnah, tertinggalkan pun tidak mengerjakan, sholatnya tetap sah. Tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna di sini, kurang. Jadi assalamualaikum, begitu mau ke kiri langsung pergi misalnya, karena hal tertentu, itu sholatnya sah, tidak perlu mengulang, tapi kehilangan pahala yang telah ditetapkan di sini. Plus, dan izin dalam urusan salam ini, Nabi itu ternyata cuma kepalanya yang bergerak dan lisannya yang bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hadis-hadis itu saya tidak temukan tangan yang ikutan gerak misalnya. Ya, di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya cari di hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena sudah jelas gitu. Jadi jangan terlampau soleh ya, kalau mau salam cukup kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pada bagian yang pertama. Yang kedua, kalimat Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan asal mula kehidupan kita tersambung dengan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa sifat manusia itu, semua manusia itu keturunan Adam. Gak ada yang bukan Adam, pasti Adam. Jelas ya? Sifat kemanusiaannya, Pak. Sifat kemanusiaannya. Nah, jadi fokus ini ya untuk menunjukkan sifat kemanusiaannya, bahwa semua keturunan Adam yang membedakan dia dengan jin dan dengan yang lainnya. Ya, itu bukti ayat Al-Qur'annya. Sedangkan Bani Israel, pertama kalimatnya disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-40. Saya ulang ya, ayat ke-40 ya, posisi paling kanan di pertengahan. Ya, di ayat ini disebutkan kalimat yang melekat pada Nabi Musa, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya kan, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Disebutkan lagi di ayat ke-47 sebagai ulangannya. Baik. Nah, kalau disebutkan Bani Israel, dilekatkan pada Israel, siapa itu Israel? Ya'qub. Ya, Ya'qub. Ya'qub itu punya sifat. Sifat kenabian. Di antara sifatnya taat ibadahnya kepada Allah. Ya, taat. Hamba yang taat. Dalam bahasa Ibrani Aramaik pada saat itu, Isra itu diartikan dengan hamba yang taat. Il itu nama Allah dalam bahasa Aramaik. Di Israel itu artinya Ya'qub, hamba Allah yang sangat taat. Jelas ya? Nah, kemudian ketaatan ini diharapkan menurut kepada anak-anaknya. Ya'qub itu punya berapa anak? 12 anak. 12 anak. Ingat, 12 anak. Yusuf, Bunyamin dari ibunya bernama Rahila, kemudian 10 yang lain dari 3 ibu yang berbeda. Baik, diharapkan anak-anaknya ini oleh Al-Quran disebutkan Bani Israel diharapkan memiliki sifat ketaatan yang sama dengan orang tuanya. Baik, dan diharapkan diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu terjadi, nempel kepada Yusuf, kan? Nempel kepada adik yang Bunyamin. Yang lain tadinya bermasalah itu dikisahkan di surah Yusuf, surah ke-12 itu, kan? Yusuf menjadi nabi, menjadi rasul, adiknya Bunyamin juga saleh, kan? Saudara-saudaranya bermasalah di awal, tapi di akhir kemudian mereka sadar bahwa mereka keliru. Disebut dengan asbab di sini. Jadi kalimat Bani Israel di sini bukan ingin menunjukkan semua manusia, tapi melekat kepada anak keturunan Yakub yang diharapkan memiliki sifat kesolehan seperti bapaknya. Kalau dia keluar dari sifat-sifat itu, maka dia tidak mendapatkan nama Bani Israel di situ. Makanya ketika sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalam, banyak penyimpangan dilakukan oleh keturunan di antara yang 12 tadi. Ada keturunan Yehuda, ada keturunan Lewi dan sebagainya. Ada yang menyimpang. Maka turunlah kalimat Quran untuk mengingatkan kembali, kamu ini anak keturunan Yakub, dia itu taat, masa kamu jadi begini? Itu kalau dalam kalimat bebasnya. Maka dipanggil ya Bani Israel untuk menyentuh lubuk mereka yang paling dalam. Hei, anak keturunan bapak yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian jadi begini? Sulit diingatkan, susah, nabinya ada, tongkat ada di hadapan, dipukulkan ke batu keluar 12 mata air itu kan Al-Baqarah ayat 60, dipukulkan ke laut terbuka, masih mencari Tuhan yang lain aja. Jelas ya? Baik. Terakhir dulu Pak ya, terakhir ya. Baik Pak, untuk terkait masalah ibadah, kita harus mengikuti praktek-praktek yang ada ketentuan detailnya. Ibadah satu dengan yang lainnya punya spesifikasi yang berbeda-beda. Misal, kalau pertanyaan Bapak, gimana salamnya di salat jenazah sampai wabarakatuh? Ya, dari prakteknya sudah beda. Lihat salat jenazah, ada ruku tidak? Tidak. Bapak bisa katakan, kenapa salat jenazah? Bagaimana? Kenapa tidak ada ruku? Kan? Kenapa tidak ada sujud? Jadi ada spesifikasi ibadah yang berbeda-beda kemudian dalam prakteknya. Yang tadi saya sampaikan dalam keterangan salat fardu, salat normal di luar salat-salat yang khusus, ya. Salat sunnah, salat fardu yang ada ruku dengan sujudnya. Salat jenazah nanti kita punya bahasan sendiri, Pak. Di bab pembahasan tentang salat. Insyaallah tahun depan kita mulai rukun Islam dimulai dari salat. Karena syahadatnya kan sudah selesai dengan rukun iman. Dimulai dari salat, nanti insyaallah dari sub salat ada pembahasan tentang salat jenazah. Oke? Dan Bapak wajib hadir karena Bapak tanyakan itu. Saya izin kita cukupkan dulu ya. Baik, karena kami mesti bergerak. Saya mau tanyakan sebentar, jelas uraiannya? Insyaallah paham? Baik ya, kalau sudah jelas, sudah paham, karena kita mengacu pada Al-Qur'an, saya bacakan hukum Qur'annya di Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyak pertanyaan itu menjadikan yang jelas nantinya menjadi semakin tidak jelas. Baik, jelas uraiannya? Jelas. Ada pertanyaan? Ya, baik, kita cukupkan dulu ya. Jumpa lagi insya Allah dalam kesempatan berikutnya. Dan saya umumkan dari sejak sekarang, saya belum sampaikan ke teman-teman panitia, kami telah mengatur jadwal untuk tahun depan, sudah masuk selama setahun. Dan insya Allah untuk di Andur, mohon berkenan Pak ya, jadwalnya tetap di hari Sabtu. Dan insya Allah konsisten di pekan pertama ya, Sabtu pertama. Jadi insya Allah setahun tidak berubah, kecuali ada kondisi lain yang harus menyesuaikan, atau saya meninggal ya berarti teruskan oleh Ustaz yang lain. Baik, sekian cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Maaf sebelum saya tutup dengan salam. Dan khusus untuk Januari awal tahun, saya tanggal 22 Januari pekan keempat juga insyaallah akan bersilaturahim di Pondok Indah ya. Di Pondok Indah dan jam 10-nya di Al-Azhar, Al-Azhar Kebayoran Lama ya. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.